إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para jemaah, para ikhwan yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan kitab Ad-Dawa. Di sini qala al-muallif rahimahullahu taala wa fi Sunan Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yaghdab alayh wa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi wa idza radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridah kama anna kulla bala'in wa ma'siyatin fi ghadabihi. Dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah ketika kita mau minta dan mau taat kepadanya. Maka ketika Allah ridha, setiap kebaikan berada dalam ridhonya. Sebagaimana setiap bala dan maksiat berada dalam kemurkaannya. Dari keterangan beliau ini dan juga hadis yang dibawa oleh beliau, kita bisa mengambil pelajaran, para ikhwan, para jemaah rahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang, Allah taala ridha kalau kita mau berdoa dan minta kepadanya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau minta, Allah taala marah. Ya. Beda dengan manusia, kalau manusia diminta, ya semakin diminta semakin marah. Kalau Allah tidak diminta, maka Allah Ta'ala marah. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada semua bentuk ketaatan. Begitu pula kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada semua bentuk perbuatan maksiat. Maka antara ridha ya, dan ketaatan, dan antara kemurkaan dan maksiat, ini adalah sebab akibat, yeah, bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, orang yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Maka keburukan apa dibandingkan dengan kemurkaan Allah Ta'ala, dan kebaikan apa dibandingkan dengan keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah ridha, ya, maka apa sebagaimana Allah ridha kepada para sahabat ya, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, maka Allah Ta'ala menyediakan surga-surga dan itu merupakan kemenangan yang besar. Selanjutnya, wa qad dzakara al-imam Ahmad fi kitab az-zuhd atharan an Allah la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a min al-walad. Kemudian kata Ibnu Qayyim mengatakan, dan sungguh Imam Ahmad telah menyebutkan dalam kitab zuhudnya satu athar. Ya, di sini tidak disebutkan, dan saya dapatkan asar ini tidak marfu' kepada Nabi tapi mauquf kepada Wahab bin Munabbih, dan sanadnya dikatakan sahih. Ya. Yaitu apa? Anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Idza raditu baraktu. Kalau aku ridho, maka aku memberikan keberkahan. Kalau Allah ridho, Allah akan berikan keberkahan. Ketika seseorang menjalankan ketaatan, maka itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang sesuai dengan yang diridhai Allah. Seperti perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi ibadah, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Bahwa ibadah adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhai Allah Ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Sebab ada orang untuk menyatakan kecintaan kepada Allah tapi tidak diridhai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan yang diridhai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ittiba' kepada Nabi. Bagaimana Nabi mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti orang baca la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, kemudian Allah, Allah, kemudian huwa, huwa, kemudian huhu, dan berjoget untuk mendapatkan keridhaan Allah. Padahal itu jauh. Kenapa tidak diajarkan seperti itu? Nah, ini para ikhwan ya. Kemudian kata beliau, kemudian asar selanjutnya, walaisa li barakati muntaha, maka keberkahanku tidak ada ujungnya, ya, tidak ada habisnya. Ini merupakan apa? Merupakan fadl dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberkahi, apa sih barokah itu? Nah, barokah itu adalah kelebihan. Seperti danau dikatakan al-birkah. Karena apa? Airnya melimpah, ya, al-birkah, al-barokah, kelebihan. Maka berkahnya Allah tidak ada ujungnya. Wa idza ghadibtu la'antu. Ini penting untuk diperhatikan, ya. Kalau aku murka, aku melaknat. Wa laknati tablughu sabi'a minal walad. Sementara laknatku, ya, sampai kepada 7 turunan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai 7 turunan. Kalau kita lihat hadis ayat dalam surah Al-Kahfi itu, ya, penjagaan Allah, keberkahan diberikan sampai 7 turunan juga. Ya. Ketika Nabi Musa bersama Khadir berada di satu kota, di situ ada tembok yang mau roboh. Kemudian dibangun sama keduanya. Sama Khadir yang sebagai mendapat ilham dari Allah Ta'ala. Kemudian disampaikan sebagaimana dalam firman Allah, fa'ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding yang mau roboh ini milik kedua anak yatim yang berada di kota ini. Kenapa? Kalau dibiarkan roboh, harta simpanannya bisa diambil, bisa diambil. Nah, ini harta simpanannya apa? Dijaga dengan cara, ya, dibangun tembok tersebut. Apa alasannya? Wa kana abuhuma soliha. Karena kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Ya, ayahnya orang yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir atau juga tafsir, ya, yang lain disebutkan ternyata anak tersebut adalah keturunan yang ketujuh. Maka kalau kebaikan orang tuanya bisa dirasakan sampai 7 turunan, ya, ternyata di sini juga laknat juga bisa sampai kepada 7 keturunan. Allahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu, hendaklah kita menabung sebagai sebuah investasi bagi anak-anak kita. Kelak mereka bisa merasakan kesolehan orang tuanya, kebaikan orang tuanya. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Di sini menjaga sampai kepada anak-anak kita. Ya. Seperti tadi, fa'amal jidaru fakana li gulamain yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Tembok yang mau roboh tadi milik kedua anak yatim di kota ini, yang di bawahnya itu ada harta simpanan dari ayahnya. Ya. Dan ayahnya orang yang soleh. Ternyata ayahnya ada kakek yang ke-7 ke atas. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalam atsar ini, ya atsar ini mauquf kepada Wahb bin Munabbih, ya tidak sampai marfu kepada Nabi. Disebut oleh Imam Ahmad, juga dibawa oleh Ibnu Qayyim. Di mana keduanya sangat ketat dalam masalah hadis, ya. Dan dikatakan ini atsar ini sahih. Ya. Yang menarik bagi kita apa? Bahwa ketika Allah murka kepada seseorang, Allah akan melaknatnya. Dan laknatnya Allah akan sampai kepada 7 turunan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Namun kita 7 turun yang mana? Nanti mungkin dulu saya pernah nih orang tua saya begini-begini, tapi alhamdulillah tidak. Ya, kita tidak tahu. Ya, dan alhamdulillah benar kita dilindungi oleh Allah taala. Kalau kita tahu dari orang tua kita masa hidupnya banyak melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka potonglah dengan kita istighfar, memohon ampun untuk beliau, tetap adalah orang tua kita, dan kita memohon ampun untuk kita agar dilindungi oleh Allah SWT. Walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajarubul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talaba mardatihi ya wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'dhamil asbabil jalibati likulli khairin. Akal, nakal dan fitrah, ya. Dalil akal, dalil nakli, fitrah manusia, dan juga pengalaman yang dialami oleh berbagai macam manusia, baik agamanya, ya, kelompoknya, menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allah, beribadah yang benar kepada Allah, kemudian meminta keridhaannya, perbuatan baik kepada makhluk, itu semua merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang agung yang bisa meraih kebaikan. Nah, di sini ingin penulis, ya, ingin menjelaskan kepada kita bahwa hubungan sebab akibat, ya, hubungan sebab akibat antara perbuatan baik, ya, atau ketaatan kepada Allah itu akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Dan banyak bukti-buktinya. Intan surullah yansurkum wastabit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Dan Allah Ta'ala akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, ini sebab akibat. Dengan sebab kita menolong agama Allah, Allah akan turunkan pertolongan kepada kita. Ya. Termasuk juga dalam isyarat, ya. Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah dengan sebab adanya orang-orang du'afa dari kalian. Sholat mereka, dengan sebab doa mereka, dengan sebab keikhlasan mereka. Ini sebab akibat. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui sebab-sebab ini. Ya, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab syar'i kita pelajari dari agama, dari Quran dan Sunnah. Ya. Adapun sebab kauni bisa lihat dari pengalaman. Nah, maka di sini disebutkan oleh beliau bahwa dilengkapi akal, dalil akli, dalil nakli, fitrah manusia, kemudian pengalaman dari umat-umat terdahulu. Bahwa apa? Bahwa taqarrub kepada Allah, kemudian ridhonya, perbuatan baik kepada makhluk, itu termasuk perkara yang sangat besar untuk menjadi sebab mendapatkan segala kebaikan. Walladzina jahadu fina Lana dia naum sumulana. Barang siapa sungguh-sungguh jalan kami, kami tunjukkan jalan kami. Ya. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Nah ini para jemaah, bagi betulah sebaliknya, wa'adda duha min akbaril asbabil jalibati likulli syarrin. Begitu sebaliknya. Ya, perbuatan jauh dari Allah, tadi taqarrub kepada Allah, jauh dari Allah. Talabu mardatihi, ridhonya, kebalikannya adalah murkanya. Albir wal ihsan, ya kebalikannya asyar, keburukan kepada makhluk. Itu juga menjadi sebab yang besar yang bisa mendapatkan berbagai macam keburukan, ya, berbagai macam keburukan. Famastu jlibat ni'amullah taala wastudfi'at nikmatuhu bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi wal ihsani ila khalqihi, ya. Maka nikmat Allah, ya, apa saja yang akan didapatkan dari nikmat Allah, dan juga untuk menghindari dari murkanya Allah dengan melakukan ketaatan dan bertaqarrub kepada Allah serta berbuat baik kepada makhluk, ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'd bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ya. Kemudian iringi perbuat yang buruk dengan yang baik, karena bisa menghapus. Kemudian pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini agama Islam menunjukkan bahwa hablum minallah, ya, tidak bisa berdiri sendiri tanpa hablum minannas. Begitu pula hablum minannas juga harus diiringi dengan hablum minallah. Sehingga dikatakan oleh beliau bahwa nikmat Allah bisa didapat dan murka Allah bisa dihindari dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, taqarrub kepadanya, dan berbuat baik kepada makhluk. Ya, berbuat baik kepada makhluk. Sebab banyak orang yang, waduh, ibadahnya hebat, tapi sesama manusia tidak bisa berhubungan dengan baik. Ya, sehingga dia merasa, loh, kenapa ya kehidupan saya kok selalu begini? Padahal kan secara hukum sebab akibat, kalau dia itu baik, pasti kehidupan baik. Ya, kalau dia baik, pasti kehidupan baik. Berarti apa? Di sini harus ditinjau baiknya seperti apa? Apakah imbang hablum minallah dan hablum minannas? Ketaatan kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia, kepada makhluk. Baik, tapi pada hewan enggak baik, ya. Ada kucing bisa kasih makan sampai mati menyebabkan masuk neraka. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi maka akan menyayangi kalian yang di langit. Man lam yurham, man la yurham la yurham. Orang yang tidak man la yurham la yurham, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Nah ini. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami suatu musibah, hal yang tidak menyenangkan, nah coba kita evaluasi, untuk proyeksi. Bagaimana hablum minallahnya? Bagus. Hablum minannasnya, nah ini barangkali yang kurang. Hablum minannasnya bagus, barangkali hablum minallahnya ku kurang. Nah ini. Maka kalau kedua-duanya ada, kata beliau, ini akan menjadi sebab, ya, yaitu mendapatkan kebaikan. Loh, kok masih musibah? Bisa jadi juga kebaikan, karena tidak ada bagi orang beriman itu tidak baik. Ya, orang beriman itu semua baik. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman, karena semua urusan baik baginya. Hal itu tidak ada kecuali bagi orang beriman. Jika ia mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur dan menjadi kebaikan kenikmatan itu baginya. Ketika ia dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Berarti ketika dapat musibah, pada hakikatnya merupakan kebaikan. Makanya ada ungkapan hikmah di balik musibah. Ya. Dan kalau Allah menghendaki keburukan, dibiarkan dia dengan dosanya, dibalas kelak pada hari kiamat. Namun yang menyenangkan dan nikmat, ya, adalah kita diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, bukan istidraj, ya, kemudian juga diberikan pahala yang sangat besar, termasuk orang yang diampuni dosanya. Maghfirah itu apa? Al-maghfirah artinya adalah satur dunub, ya, ditutupi dosa-dosa bersama dengan apa? Dilindungi dari akibat dosa tersebut, ya. Dosanya ditutup, kemudian dia dilindungi dari akibat perbuatan dosa. Oleh sebab itu banyak istighfar, ya, banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan agar kalian istighfar pada Allah, Allah Maha Pengampun. Niscaya akan memberikan air yang cukup. Kemudian niscaya berikan anak-anak yang cukup. Niscaya diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai, buah-buahan yang cukup. Ini para jemaah rahmati Allah, ya, banyak istighfar. Jangan merasa tidak punya dosa. Sebab kalau dosa dibiarkan akan melahirkan dosa yang lain. Dan kalau dosa dibiarkan akan melahirkan matinya hati. Ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad ridulla itmanuha wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, aku melihat bahwa dosa itu bisa mematikan hati dan mewarisi kehinaan bagi pecandunya. Ya. Dan meninggalkan dosa merupakan kehidupan bagi hati, lebih baik engkau tidak mengindahkannya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, ya, di sini antum perhatikan, kita perhatikan semua bahwa hubungan sebab akibat. Ketika kita baik hubungan kita dengan Allah dan manusia, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Begitu pula sebaliknya, ketika buruk akan mendapatkan keburukan yang sangat banyak. Ketika sudah terjatuh kepada dosa, maka tutup dengan istighfar, ya. Karena dengan istighfar maghfirah satu dunub ma'ah iqayatis syarr. Ya, ditutup dosa-dosa, kemudian dilindungi akibat buruk dari perbuatan dosa. Ibn Rajab ketika menjelaskan ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Ulama salaf mengatakan ketika kami lalai dalam menjaga Allah, kami mendapatkan hal yang tidak menyenangkan pada harta kami, pada pembantu kami, pada kendaraan kami. Maka kalau kita pulang mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, pasti di jalan tadi ada dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Pasti kita punya dosa, ya. Sehingga apa? Sehingga kita segera istighfar, banyak istighfar. Disebut oleh Qatadah, istighfarlah kalian dimanapun, tempat makan, di jalan. Syaikh Utsaimin mengatakan di kantor, di mana saja, karena kamu tidak tahu istighfarmu yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima oleh Allah taala apa? Satrud dunub ma'a wiqayatis syarr. Dosanya ditutup, kemudian dilindungi dari akibat dosa tadi, ya. Dari perbuat apa, dari apa? Dari akibat buruk yang tidak menyenangkan. Nah, maka di sini ada hubungan antara perbuatan baik dengan balasan, perbuatan buruk dengan balasan, ya. Sehingga beliau mengatakan irtibatul khairi wasyarri bil amal, hubungan, ya, kebaikan dan keburukan dengan amal. Wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairat fid dunya wal akhirah wa husulal syururi fid dunya wal akhirah fi kitabihi alal a'mal tarattubal jazaa ala syarat wal ma'lul, ya, wal ma'lul ala al-illah wal musabbab ala sabab wa hadha fil qur'ani yazidu ala alfi mawdi' fataratan yatarattabu al hukmu al khabari al kauni wal amru asy-syamri ala al wasfil munasibi lahu Allah Ta'ala telah menyusun, meletakkan dengan urut, ya, yaitu apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, dan keburukan-keburukan dunia dan akhirat dalam kitabnya berdasarkan amal-amal, ya. Kadang balasan sesuai dengan syarat, kemudian sesuatu yang diraih sesuai dengan illah, alasannya apa sehingga bisa mendapatkan itu, ya. Alasan, syaratnya apa sehingga dapat balasan tersebut. Kemudian al-musabab alal alas-sabab, ya, yaitu musabab, sebab akibat, ini akibatnya begini karena sebabnya begini. Nah, itu disebutkan secara berurutan dalam Al-Quran, disebutkan 1000 lebih, ya. Kadang di situ ada hukum khabari kauni, ada hukum al-amr asyari, sesuai dengan yang sifat-sifat yang ada. Nah, ini hukum khabari, yaitu sebab akibat secara alam. Kalau memang orang suka bongkar-bongkar alam dengan semaunya, ya jangan heran kalau terjadinya pencemaran, terjadinya polusi, ya, terjadinya longsor, terjadi banjir. Dhahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan manusia, ya. Meskipun juga ini mengarah kepada kesyirikan, ya, juga fisik juga. Ya. Kemudian juga barang siapa mencuri dipotong tangannya, ini dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Seperti orang Yahudi, ya. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka itu tidak mau patuh dengan larangan Allah, ketika dilarang hari Sabtu untuk mancing, ya, untuk apa namanya, untuk nyari ikan, mereka lah, mereka pasang apa? Pasang ininya bukan di hari Sabtu. Pasang apa ya? Pancing atau jala bukan di hari Sabtu. Fakunu kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian qiradatan khasiin, yaitu kera-kera balasannya. Kemudian juga wasariq wasariq qatu faqta aidahuma jazaa'a bima kasaba. Orang mencuri laki perempuan, potong dua tangannya bagi balasan atas apa yang mereka perbuat. Ini antara sebab akibat ini, ya, ada, ikhwan. Oleh karena itu mari kita menjadi orang tua sebagai sebab kebaikan-kebaikan bagi anak-anak. Kalau anak kita kurang ajar sama kita, ya kita coba berhenti sejenak. Gimana dulu kita sama ayah kita? Ya. Ini anak kok badung? Dia merasa sudah baik karena sudah tobat. Ya. Ternyata dulu pernah, ya, kepada ayahnya. Seperti ada orang yang narik orang tua dari rumahnya sampai di jalan. Ini kisah nyata. Cukup, dulu aku narik bapakku sampai di pintu. Apa kata yang narik? Ini balasan tambahan bagimu. Siapa yang narik? Anaknya sendiri. Dibalas. Ya, dibalas. Nah, supaya itu tidak terjadi, potong dengan istighfar. Dengan sebenar-benarnya. Cari sebab-sebab bagaimana anak tidak durhaka. Doa minta kepada Allah Ta'ala. Karena istighfar tadi apa? Talabul maghfirah. Apa maghfirah? Wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Dilindungi dari akibat dari dosa berupa keburukan. Tadi anak durhaka sama kita dengan sebab kita dulu durhaka. Akibatnya anak juga durhaka. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sudah perbuatan. Maka kalau antum dolim pada orang, pasti, ya, kata Imam Syafi'i, kalau kalian menzinai anak perempuan orang dengan harga, saya lupa harganya itu, misalkan 100 ribu, misalkan ini bahasa kita, maka anakmu akan dinilai dengan lebih rendah daripada itu. Itu. Pasti ada balasannya. Ya, al-jazaa' min jinsil amal. Tapi kalau kita berbuat baik, juga pasti ada balasannya. Oleh karena itu, banyaklah kita berbuat baik, sehingga juga nanti kalau Allah tidak membalas langsung pada kita di dunia, di akhirat, ya, di dunia kepada anak-anak kita sampai 7 turunan. Bahkan tadi laknatnya juga sampai 7 turunan. Ya. At-tabluq as-sabi, Ya, mungkin kedua tidak, tiga tidak, empat tidak, yang ketujuh yang kena. As-sabi, yang ketujuh yang kena. Yang kayak tadi, dijaga sampai Allah sampai yang ketujuh. Ini. Karena apa? Cucu kita adalah anak kita. Cucu kita adalah anak kita. Sehingga mereka mendoakan adalah doa dari anak-anak. Ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Yang punya anak itu wajib ngasih rizki, ngasih nafkah. Siapa? Tidak hanya bapaknya, juga kakeknya. Sehingga kalau kakeknya kaya, kemudian bapaknya miskin, maka kakek ini yang satu keturunan laki-laki ya, wajib ngasih nafkah kepada cucunya. Ini ya, hubungan dalam Islam para jamaah. Semoga bermanfaat karena waktunya memang terbatas. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio ya. Fal tafaddal masykura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas ilmu tersebut, dimudahkan kita untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silakan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat kirimkan saja di 0819896543. Baiklah, kami akan mencoba untuk mengangkat satu telepon yang telah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini? Saya Arsad dari Palu, Sulawesi Tengah. Pak Arsad, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Pak Arsad. Pak Arsad cukup mendengar melalui telepon saja. Iya. Oke, ya. Pak, di zaman Rasulullah atau tabi'in itu pendidikan apa ilmu dunia itu kan belum tidak begitu berkembang atau belum berkembang dengan baik. Nah, sekarang yang diajarkan lebih banyak diajarkan kepada anak kan ilmu tauhid, ilmu agama lah. Nah, sekarang dengan kondisi sekarang itu sangat pesat perkembangan sains dan teknologi, sehingga begitu sulitnya mendidik anak untuk pendidikan agama, karena di sekeliling dia itu kan perkembangan tes dan teknologi yang begitu pesat. Sehingga pertanyaan bagaimana caranya mendidik anak agar supaya pendidikan agamanya juga sangat baik, tetapi juga pendidikan tes dan teknologi, pendidikan keduniawaan, keduniaannya itu juga untuk mengikuti perkembangan yang sekarang ini, misalkan pendidikan tentang pertelevisian, macam-macam lah. Nah, itu untuk menjadi bekal hidupnya dia di dunia ini. Sekarang pertanyaan bagaimana cara memadukan antara pendidikan agama di satu sisi untuk bekal hidupnya di akhirat, tetapi pendidikan sains dan teknologi untuk bekal hidupnya di dunia. Baik Bapak, cukup bisa sudah kami tangkap pertanyaan Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz. Iya, tadi saya tangkap ada dua. Yang pertama, bagaimana mensiasati anak-anak kita dalam hal pendidikannya terkait dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga mempengaruhi dari sisi buruk kepada anak-anak. Yang kedua tadi, keseimbangan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ya. Adapun teknologi memang sulit untuk dihindarkan. Namun sebagai orang tua, ya, kita punya kewajiban untuk menjaga anak-anak dari neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang ayat ini, yaitu apa? Allimuhu wa'addibuhu. Ajarkan ilmu agama kepada mereka dan ajarkan akhlak. Nah, kalau kita tidak mampu sendiri, ya kita titip ke lembaga-lembaga yang ada, pesantren maupun sekolah, yang di situ ya ditanamkan tentang akidah, yang di situ ditanamkan pendidikan ya tentang Quran dan hadis yang dipahami oleh salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, ini kewajiban, tidak bisa tidak. Kalau tidak akan dimintai pertanggungan jawab. Kalau bisa mendidik sendiri silakan. Kalau tidak titipkan pada lembaga ya. Kemudian ketika kita menitipkan lembaga, ya orang tua ingin mendapatkan yang seimbang antara pendidikan agama dan pendidikan dunia. Anaknya dokter tapi hafal Quran, ya, siapa yang tidak mau? Ya insinyur hafal hadis, hafal Quran, siapa yang tidak mau? Semua mau seperti itu. Tapi tidak semua bisa mendapatkan seperti itu. Kadang menonjol dalam ilmu agamanya, kadang menonjol dalam ilmu dinnya, ilmu dunianya. Tapi harus diketahui, tidak ada yang boleh untuk meninggalkan pendidikan agama. Karena makna dari hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, setiap menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu agama. Dan yakinlah kalau orang itu taat kepada Allah, tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dibangun di atas ilmu. Dan orang yang takwa kepada Allah, maka apa? Tidak akan pernah merasa kelaparan, kekurangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, diberikan jalan keluar dari setiap persoalannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Jadi kalau belajar agama, wah nanti enggak bisa makan, enggak bisa hidup. Ya. Dalam sejarah tidak pernah ada ulama yang kelaparan. Sejarah enggak ada. Ya. Ya tapi enggak bisa, misalkan enggak bisa hidup mewah itu urusan lain. Ya. Emang yang enak kan hidup itu apa? Pas-pasan dia. Ikhwan, pas-pasan kan? Pas pingin rumah bisa beli. Pas pingin mobil, ganti mobil bisa ganti. Itu namanya hidup, hidup pas-pasan, ya. Nah, oleh sebab itu jangan merasa kecil hati kalau kita belajar agama. Justru harus sedih ketika tidak paham agama. Ada hadis yang oleh Imam Al-Hakim bahwa innallaha abghadu ala kulli jahilin bidinih alimin bidunyah. Aku kama qala sallam, ya. Bahwa Allah itu marah kepada orang yang bodoh, tidak tahu agamanya, tapi dia mahir dan canggih dalam urusan ilmu dunianya. Ya. Hadis tersebut disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Ya. Oleh karena itu, harus semuanya belajar ilmu agama. Yang barangkali terlambat, tidak ada kata-kata terlambat. Ya. Tidak ada kata-kata terlambat. Ada orang yang baru 70 tahun baru belajar agama. Oleh karena itu mari kita luangkan waktu kepada bapak yang bertanya, ya. Keseimbangan memang penting, namun kalau misalkan harus mengejar dunia, ilmu agamanya tertinggal, maka itu tidak benar. Kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ya. Oleh sebab itu jangan merasa khawatir kecil hati ketika anak-anaknya hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, ya. Maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan jika melakukannya dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Insya Allah dunianya akan ikut dan rezekinya sudah di wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Lebih-lebih mereka yang bertakwa, taat kepada Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi suatu negeri itu beriman bertakwa, dan iman takwa tidak mungkin dibangun kecuali di atas ilmu, ilmu agama yang benar. Maka kalau seperti itu kami buka barokah dari langit dan bumi. Ya, jangan heran, jangan kecil hati, ya. Dan justru malah kalau orang itu ngejar ilmu dunia kemudian melalaikan akhiratnya, banyak orang-orang yang rusak dan merusak. Rusak untuk dirinya, untuk foya-foya. Rusak untuk dirinya, tidak peduli haram, halal haram. Kemudian juga merusak orang lain, zakat tidak keluar, bahkan juga mengambil haknya orang lain. Itulah kalau tidak tahu ilmu agama, sementara hanya sekedar paham ilmu dunia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, misalnya ada seseorang yang pada saat mudanya suka atau gemar melakukan perbuatan zina, sedangkan dia saat ini sudah bertobat, yaitu tobatan nasuha. Apakah masih ada kemungkinan anaknya nanti juga melakukan perbuatan seperti bapaknya melakukan zina? Silakan Ustaz. Ya. Seperti yang saya sampaikan, ulama menjelaskan definisi al-istighfar. Ya. Apa istighfar? Talabul maghfirah. Minta maghfirah. Apa al-maghfirah? Al-maghfirah adalah ya wiqayatus syarr ma'a satridzunub. Apa wiqayatus syarr? Dilindungi wiqayah dari keburukan akibat dosa dia, sehingga tidak terjadi keburukan padanya. Termasuk tadi, dia punya dosa zina. Kalau dia sudah istighfar, apakah nanti anaknya juga akan berzina, atau cucunya, atau lainnya? Kalau dia sudah taubat nasuha, maka di sini, wiqayatus syarr, dilindungi dari itu. Ma'a satri dzunub. Bersama dengan itu, dosa dia ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu banyak istighfar. Kalau taubatan nasuha, insyaallah diputus ya. Di sini bagi yang terkena kepada keturunannya, bagi mereka yang tidak mau bertobat ya. Ada orang bilang tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Seharusnya rambut putih, jenggot putih menjadi sebuah perhatian besar, peringatan bahwa kita ini sudah mulai umur, ya. Sehingga apa? Sehingga berhentilah, ya. Berhenti untuk berbuat dosa. Sebagai peringatan bahwa kita sudah dekat, ya, dengan yang namanya kematian. Karena Nabi bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kalau lebih berarti dapat bonus para jemaah, ya. Dapat bonus kalau lebih dari 60. Baina 60 wa 70. Ya, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ya, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Kami berikan satu kesempatan kembali untuk telepon yang terakhir. Di perjumpaan ini silahkan di 021-823-6543. Halo. Untuk telepon yang terakhir. Di perjumpaan ini silahkan di 021-823-6543. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Bapak mohon maaf dikecilkan televisinya, Bapak. Ya, Bapak cukup mendengarkan suara kami via gagang telepon saja, agar tidak mengganggu aktivitas kita saling bertanya jawab. Silakan. Halo. Ya, silakan. Terputus, mohon maaf. Kita akan coba kembali untuk telepon yang selanjutnya. Kami himbau untuk Anda mematikan atau mengecilkan suara televisinya, cukup Anda bertanya langsung melalui telepon saja. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? dari Ali Ahmad Karosa, Bu, Pak Ustaz. Silakan, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anu, kemarin saya melihat di televisi Ustaz. Itu ada anak-anak sekolah dianjurkan masuk ke pura Ustaz. Lalu masuk ke gereja. Setelah itu masuk ke masjid Ustaz. Apakah boleh anak-anak Islam? Kedua-duanya anak Islam. Ya, lalu masuk ke gereja. Lalu masuk ke masjid. Terus pertanyaannya? Mana Ustaz itu? Ya itu pertanyaan saya Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Boleh diulang? Biar jelas. Ya. Pertanyaannya dari saudara kita di Mamuju Tengah Ustaz. Saya melihat di televisi kemarin ada anak-anak, yaitu yang beragama Islam, dua orang anak disuruh datang ke tempat ibadah seperti pura, lalu gereja, baru kemudian masuk ke masjid. Apakah boleh seorang muslim masuk ke tempat ibadah agama lain seperti pura atau gereja? Silakan Ustaz. Iya. Jadi begini ya, pendidikan kepada anak ini sangat penting karena mereka masih polos. Ketika dimasukkan yang baik, maka baik yang ada. Ketika dimasukkan keburukan, keburukan yang ada. Tentu saja kalau itu tujuannya mendidik, maka itu pendidikan yang salah, pendidikan yang menyesatkan. Kalau khawatir anak-anak tidak punya sifat toleransi, maka itu juga kekhawatiran yang berlebihan, kekhawatiran yang tidak beralasan. Apakah negara juga mengajarkan begitu? Bukankah negara menjamin keyakinan yang diyakini masing-masing? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Sehingga pada sebagian orang mendidik anak-anak seperti itu adalah mendidik kesesatan. Masing-masing orang punya keyakinan. Islam punya keyakinan. Allah yang mengatakan ya, laqad kafarul ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah trinitas. Al-Qur'an yang mengatakan. Kalau ada yang tidak terima, berarti menistakan Al-Qur'an. Kalau mengatakan bahwa ya itu merupakan sesuatu ujaran-ujaran kebencian, berarti menistakan Al-Qur'an. Ya. Sehingga kontradiksi antara pernyataan-pernyataan tersebut. Oleh sebab itu tidak boleh ya mengajak anak-anak ke tempat-tempat tersebut. Ya, karena itu pendidikan yang tidak benar dan negara menjamin masing-masing. Ya. Apakah kemudian toleransi untuk kemudian apa? Membenarkan hal yang lain? Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah agama Islam. Al-Qur'an yang mengatakan. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, ya, maka tidak akan diterima dan dia termasuk yang rugi. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an? Kalau tidak terima dari Al-Qur'an, berarti menistakan Al-Qur'an. Kalau menistakan Al-Qur'an, ada hukumnya. Kan begitu. Ya. Dan bukan berarti kemudian mengajarkan anak-anak untuk memerangi orang selain Islam, tidak. Ya. Oleh karena itu kepada Anda siapapun sebagai pendidik, sebagai tokoh, jangan mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Anda akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak mengajarkan kepada anak-anak untuk apa? Untuk menyerang misalkan. Itu jelas salah. Seperti menyerang gereja di Surabaya itu salah. Salah besar, salah total. Tapi bukan berarti untuk suruh masuk. Ya. Ini. Ini namanya membalas kesalahan dengan kesalahan. Ya. Dan kalau Anda sebagai pendidik Islam, agama Islam tidak seperti itu. Buktikan. Nabi dulu sama. Ya. Muhammad, kata orang musyrik Quraisy, kami mau menyembah Tuhanmu setahun, asalkan kamu juga mau menyembah Tuhan kami setahun. Ini barter. Ya. Kami mau masuk masjid, asal kamu juga mau masuk gereja. Ya ini barter sama. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah tidak ada paksaan dalam agama, telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Ya, jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Ngebom gereja enggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Juga masuk untuk membandingkan apa juga tidak boleh. Tempat-tempat ibadah seperti itu para jamaah. Ya. Ya kalau kita berbicara agama, ya kalau bicara hal lain ya lain lagi. Oleh karena itu, ya, hendaklah apa? Hendaklah berikan ya pelajaran kepada anak. Anak-anak tidak paham, nanti akan dapat apa? Oh, berarti semua agama itu sama. Ya. Akhirnya ada apa? Memang Islam itu benar, tapi yang lain belum tentu salah. Nah, ini akhirnya. Semua sama menuju surga, tapi yang satu pakai agama Islam, ini agama ini. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Negara sudah menjamin kok, enggak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disusun oleh negara. Ketika orang berpegang teguh kepada agamanya, bukankah demikian? Ya. Mudah-mudahan kita juga diberikan istiqomah, ya, istiqomah. Bukan berarti ketika kita berpegang teguh kepada agama kita, kemudian serang-serangan yang ada. Itu serang-serangan yang ada seperti itu, Islam berlepas diri, ya, bom bunuh diri seperti itu. Bukan berarti ketika kita anti dengan itu, kemudian juga masuk-masuk ke dalam tempat-tempat ibadah agama lain, ya, karena ini merupakan hal yang prinsip, ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap kalau tetangga kita orang beragama lain harus dimuliakan tetap, ya. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sembelih kambing, apa kata Nabi, itu Yahudi kasih dulu itu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, inna li jarain ila ayyihi ma'uhdi, qala ila akrabi minki baban. Ya Rasul, saya punya dua tetangga, siapa yang saya kasih hadiah dulu? Yang paling dekat dengan pintumu. Nah, misalkan yang pintu ini agama lainnya itu, hormati, enggak boleh kita kemudian mengganggunya. Ya, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min, faqila man hum ya Rasulullah, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dengan gangguannya. Siapa tetangga? Para ulama membagi tiga. Muslim punya hubungan darah, maka dia punya hak sebagai muslim, hubungan darah sebagai tetangga. Muslim enggak ada hubungan darah, hak muslim bersin alhamdulillah dijawab, ya. Kemudian punya hak tetangga. Bukan muslim, bukan hubungan darah, punya hak tetangga, tidak boleh diganggu. Agama Islam mengajarkan kebaikan kepada siapa saja. Tapi bukan berarti kemudian dijejeli dengan akidah yang lain. Enggak benar. Menyesatkan, berdosa, bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.